بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum kita membaca syarah dari fadilatul syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, pada pertemuan atau kajian yang telah lalu kita membacakan sebagian dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, penukilan beliau dari kalangan ulama salaf as-salih seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama sebelum mereka dan sesudah mereka. Naam, mereka seluruhnya berjalan di atas kebenaran dengan mengikuti nas-nas, dalil-dalil yang tetap dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama salaf. Mereka seluruhnya sepakat bahwasannya Al-Quran seluruhnya adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya semuanya adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah seluruhnya, huruf-hurufnya dan makna-maknanya, dan bukan makhluk, dan bukan makhluk. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di akhir ucapannya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Syekh Fahad Al-Adni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam Fath Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad. Beliau menukilkan kalam Syekhul Islam dari Majmu' Fatawa. Beliau rahimahullah mengatakan, yakni Syekhul Islam, faman syabbaha Allah bi khalqihi faqad alhada fi asma'ihi wa ayatihi, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya maka dia telah berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wa man jahada ma wasafa bihi nafsahu, barang siapa yang menolak sifat-sifat yang Allah telah sifatkan dirinya dengannya, faqad alhada fi asma'ihi wa ayatihi, maka dia juga telah berbuat ilhad dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Sebagian mungkin ada yang bertanya tentang makna dari al-ilhad. Keterangannya agak meluas, diterangkan oleh para ulama. Ilhad secara bahasa adalah mail an istiqamatin, yaitu berpaling dari keistiqomahan, berpaling dari kelurusan. Adapun secara istilah al-ilhad sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah atau dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Muthla pada kaidah yang ketujuh di dalam Qawaid fi Asma'illah wa Sifatih atau Qawaid fi Asma'illah, kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketujuh. Beliau mengatakan, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala. Al-ilhad di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala huwa adalah al-mailu biha amma yajibu fiha. Berpaling dari perkara yang wajib pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari yang benar di dalam permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilhad ini ada lima jenis. Akan saya ringkaskan dari kaidah yang ketujuh dalam kaidah dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari kitab beliau Al-Qawaid Al-Muthla. Yang pertama, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau mengingkari suatu sifat dari sifat-sifat Allah yang telah ditunjukkan oleh nama tersebut. Mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau mengingkari suatu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan al-Jahmiyah yang menolak seluruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau juga dari kalangan Mu'tazilah yang menetapkan nama-nama bagi Allah tanpa sifat, menolak seluruh sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Atau dari kalangan Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, dan yang lainnya, Al-Qullabiyah, yang mereka menetapkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan menolak sebagian yang lainnya dengan ta'wil-ta'wil yang mereka lakukan. Yang lebih tepatnya disebut dengan tahrif, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Naam. Menolak salah satu atau sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia telah berbuat ilhad, penyimpangan. Ya. Menyimpang dari yang seharusnya, dari kewajiban dia, yaitu mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah bagian dari at-tauhid, ya, tauhid al-asma' was-sifat. Jenis yang kedua dari ilhad tersebut adalah menjadikan nama-nama Allah sebagai yang menunjukkan atau terkandung padanya sifat-sifat yang serupa dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Berarti mereka menyerupakan, ya, Allah dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana hal tersebut yang dilakukan oleh ahlu at-tashbih. Naam. Inilah yang disebutkan, dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang menyerupakan, naam, nama atau sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Naam. maka barang siapa yang melakukan demikian menyerupakan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-namanya al-asma'ul husna tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya, maka dia telah berbuat ilhad. Jenis ilhad ini adalah kekufuran. Jenis ilhad ini adalah kekufuran. Naam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di akhir pembahasan kaidah yang ketujuh ini. Naam. Karena di antara bentuk-bentuk ilhad ini ada yang kufur, ada yang syirik, dan secara keseluruhan semuanya haram. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama perkara tersebut adalah a'zamu munkar, termasuk kemungkaran yang paling besar, penyimpangan dari ya perkara-perkara yang wajib yang seharusnya diimani dalam asma'ullah al-husna yang berkaitan tentang nama-nama Allah al-husna. Naam. Jenis yang ketiga dari ilhad tersebut adalah menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu nama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menamai dirinya dengannya. Seperti orang-orang Nasrani menamai Allah dengan Bapak Al-Ab. Atau orang-orang ahli filsafat, ahlul kalam, menamai Allah dengan Al-Illah Al-Fa'ilah. Dan yang lainnya. Naam. Yang keempat, mengambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagian nama untuk dijadikan sebagai nama berhala-berhala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka mengambil dari salah satu nama Allah yaitu Al-Aziz yang Maha Perkasa, mereka ambil ya dari nama Al-Aziz nama Al-Uzza dan mereka berikan nama Al-Uzza tersebut sebagai nama salah satu berhala mereka. Atau sebagian atau menurut salah satu tafsir dari yang ada tentang Al-Lat, ya, Al-Lat bisa dibaca dengan Al-Lata takhfif tanpa tasydid pada ta'nya dan bisa dibaca dengan Al-Lata dengan tasydid. Naam, pada ta'nya. Yang dengan tasydid Al-Lata, Al-Lata ini bacaan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya. Naam, dari kata latta yaluttu yaitu membuat adonan. Ya. Artinya dahulu ada seorang yang pada zaman jahiliyah membuat makanan adonan, ya, roti atau yang semacamnya dan dibagi-bagikan pada orang-orang yang haji. Ya. Ketika meninggal orang tersebut maka kuburannya diibadahi oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu makna dari Al-Lata, kalau dengan tasydid. Ya, berhala yang bentuknya adalah kuburan seseorang yang dianggap soleh pada zamannya. Naam. Tetapi yang di sini, yang dimaksudkan di sini dengan bacaan takhfif tanpa tasydid pada ta'nya, dan ini adalah bacaan dari jumhur, ya, mayoritas al-mufassirin, naam, atau jumhur ulama, mereka membaca tanpa tasydid wal-lata. Maknanya, ini adalah bentuk pecahan al-lata ini, mereka ambil dari al-ilah, salah satu nama dari nama-nama Allah, al-ilah. Kemudian mereka ambil dari kata al-ilah tersebut nama al-lata tanpa tasydid pada ta'nya. Mereka namakan al-lata tersebut untuk salah satu berhala mereka yang wujudnya adalah sebuah kuburan, yang mana orang tersebut dianggap sebagai orang yang soleh pada zamannya, yang dermawan pada zamannya. Mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Jenis yang kelima, atau yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, hanya empat. Ya, hanya empat dari jenis-jenis ilhad tersebut. Ditambahkan oleh Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala dalam ta'liq al-usna atau al-asna ala al-qawaid al-muthla, menukilkan dari perkataan para ulama bahwasannya ada jenis yang kelima dan keenam dari jenis-jenis al-ilhad tersebut. Namun kita cukupkan dari empat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Intinya, beliau berkata, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah setelah menyebutkan pembagian-pembagian tersebut, wal ilhadu bi jami'i anwa'ihi muharramun. Ilhad dengan seluruh jenis-jenisnya ini diharamkan. Hukum asal, ya, seluruh dari jenis-jenis ilhad tersebut, penyimpangan tersebut, penyimpangan dari perkara-perkara yang wajib di dalam tauhid al-asma wal sifat, terutama dalam permasalahan nama-nama Allah al-husna ini, penyimpangan darinya adalah sesuatu yang diharamkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang berbuat ilhad dengan firman-Nya. Beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 180, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hati-hatilah, hendaknya berhati-hati orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, karena mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Kata beliau rahimahullah, wa minhu ma yakunu syirkan, di antara bentuk ilhad tersebut ada yang berupa kesyirikan. Ditaklik oleh Syekh Yasin hafizahullah seperti jenis yang keempat. Jenis yang keempat itu adalah kesyirikan. Ya. Yang mengambil dari nama-nama Allah, ya, suatu nama kemudian diberikan nama tersebut kepada berhala-berhala mereka, ya, seperti Al-Uzza, dari diambil dari nama Allah Al-Aziz, dinamakan dengannya berhala mereka Al-Uzza, atau Al-Lata, ya, mereka ambil dari Al-Ilah, Al-Ilah nama dari nama-nama Allah, kemudian Al-Lata ini diberikan sebagai nama salah satu berhala mereka. Ini adalah kesyirikan. Wa minhu ma yakunu syirkan, kata beliau rahimahullah, di antaranya ada yang berupa kesyirikan, au kufran, atau di antaranya ada yang berupa kekufuran, yaitu jenis yang kedua, yang berupa kekufuran jenis yang kedua. Inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah berbuat ilhad dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Berarti apa? Kekufuran. Ya, wal-iyadu billah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Kita kembali kepada kitab keterangan dari Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Naam. Tentang Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah firman Allah, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Adapun orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka mereka telah kafir, ya, wal'iyadu billah. Terutama Jahmiyah, ya, Jahmiyah, ini ya kelompok yang telah dikafirkan oleh para ulama. Jahmiyah telah dikafirkan oleh para ulama karena mereka memiliki akidah yang menyimpang. Penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang sangat luar biasa banyaknya, kekufuran-kekufuran yang ada pada diri mereka, sehingga seperti diantaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan 500 ulama, ya, kurang lebih, telah mengkafirkan orang-orang Jahmiyah tersebut, wal'iyadu billah. Apa sebabnya? Kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, fal mu'tazilatu wal jahmiyatu wa ghayruhum ankaru an yakuna al-Qur'anu kalam Allah wa ankaru sifatillah tabaraka wa ta'ala wa dhalika kulluhu min wa dhalika kulluhu minhum qa'imun ala usulin fasidatin. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan selain mereka, mereka mengingkari bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Mereka mengingkari Al-Qur'an adalah firman Allah, dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dari kalangan ahlu at-ta'til, mu'attilah. Yang demikian itu muncul dari mereka berdasarkan pokok-pokok yang rusak, dasar-dasar yang rusak yang ada pada diri mereka. Min ahammiha, di antara pokok-pokok kesesatan yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyimpangan yang luar biasa tersebut, wal'iyadu billah, adalah kata beliau, dzalikumul aslu al-khabith alladzi qala fihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pokok dasar yang rusak, yang busuk tersebut telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innahu yanbu'ul bid'ah. Sesungguhnya dasar pokok yang sesat yang ada pada diri Mu'tazilah dan Jahmiyah tersebut adalah yanbu'ul bid'ai, mata air dari bid'ah-bid'ah. Sumber malapetaka munculnya bid'ah-bid'ah tersebut dari dasar pokok kesesatan ini yang akan disebutkan. Iya. Dan ini agak berat pemahamannya, karena syubhat-syubhat ini adalah syubhat-syubhat falasifah al-khabithah, syubhat-syubhat filsafat ilmu kalam yang rusak, yang buruk, yang busuk. Perhatikan kata mereka, mereka mengolah, ya, syubhat-syubhat mereka dengan perkataan-perkataan yang sebagian manusia mungkin, ya, tidak bisa memahami dengan baik, karena memang ini semuanya kesesatan dari mereka, wal'iyadu billah. Wa huwa qauluhum wastidlaluhum, yaitu ucapan mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, wastidlaluhum ala khalqil kauni bi khalqil ajsam. Pendalilan mereka, mereka berdalil atas penciptaan alam semesta ini dengan penciptaan jasmani-jasmani, jasad-jasad, sesuatu yang tersusun. wa khalqul ajsami bi khalqil a'rad. Penciptaan jasmani tersebut berdasarkan penciptaan a'rad, membuat istilah-istilah yang baru. Ya. Mereka mengatakan penciptaan jasmani-jasmani ini berdasarkan penciptaan a'rad, yaitu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus ada pada suatu tempat, yaitu jasmani-jasmani itu sendiri. Nanti diingatkan ya di dalam ta'liq, dinukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang panjang, antum bisa dilihat di ta'liq beliau yang kedua. Intinya mereka menamai wahum yusammun, bisa dilihat pada pertengahan penukilan dari Syekhul Islam yang sangat panjang tersebut, kalam beliau, setelah di pertengahan ada titik-titik, ya, wahum yusammuna sifat a'radan wal af'ala wa nahwaha hawadith. Mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang bersama dengan mereka menamai sifat-sifat Allah, menamai sifat-sifat sebagai a'rad, dan menamakan perbuatan-perbuatan dan yang sejenisnya dengan hawadith, sesuatu yang baru, makhluk yang diciptakan. Ini mukaddimah-mukaddimah mereka, pembukaan-pembukaan syubhat mereka yang nanti akan mengantarkan kepada pokok kesesatan mereka, di antara pokok-pokok kesesatan yang lainnya, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Waliyadzubillah. Lihat, pembukaan-pembukaan yang sangat rancu, yang penuh dengan ilmu filsafat dan kalam. Nah, kata mereka, faqalu, mereka mengatakan, innal ajsama makhluqatun. Sesungguhnya jasmani-jasmani itu makhluk. Siapa yang mengatakan? Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang berjalan di atas kesesatan mereka. Li'annaha la tanfaqu 'anil a'rad. Karena jasmani-jasmani tersebut tidak terpisahkan dari a'rad. Iya. A'rad tadi adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus berada pada suatu tempat, yaitu jasmani, jasad-jasad, seperti gerakan, ya, diam, tersambung, berpisah, dan yang semisal itu. Tidak bisa berdiri sendiri, kata mereka. Tetapi, ya, hal-hal tersebut berada pada suatu tempat, yaitu jasmani itu sendiri. Wal a'radu hadisatun. Sedangkan a'rad adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang muncul. Ya. Wa ma la yanfaqu 'anil a'rad fa huwa hadithun. Maka sesuatu yang tidak bisa terpisah dari a'rad tadi berarti adalah sesuatu yang baru juga. Wastadallu 'ala huduthil kaun bi annahu jismun wa kullu jismin hadithun wa makhluqun. Mereka berdalil atas penciptaan alam semesta ini, ya, bahwasanya ini adalah jasmani. Dan setiap jasmani, sesuatu yang tersusun, itu baru, makhluk diciptakan. Wabina'an ala hadzal asli, qalu, perhatikan ini tadi mukaddimah-mukaddimah. Ya, mukaddimah-mukaddimah filsafat. Mengantarkan mereka kepada kesesatan mereka. Mereka kemudian membangun dari mukaddimah-mukaddimah tersebut, pembukaan-pembukaan filsafat tadi, mengantarkan kepada kesesatan mereka. Mereka katakan, idza asbatna lillahi as-sifat wa asbatna lahul kalam fa inna dhalika yastalzimu an yakuna jisman. Perhatikan syubhat mereka. Memang benar kata ulama, qul al-qulub dha'ifah, hati-hati kita ini, qalbu-qalbu kita ini lemah, wasyubuhat khattafah, dan syubhat-syubhat ahlul bidah, ahlul batil itu menyambar-nyambar bagaikan petir yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Kata mereka, syubhat mereka, jika kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat, dan kita menetapkan bagi Allah sifat kalam, maka hal tersebut berkonsekuensi, kata mereka, ya, Allah memiliki jasmani, kata mereka. Kalau kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah, sifat-sifat tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pada suatu jasmani. Berarti, kalau begitu Allah berbentuk jasmani. Ia mempunyai jasad. Wallahu yunazzahun an antakuma bihil a'rad wal hawadith. Oleh karena itu mereka katakan, dan Allah disucikan dari a'rad dan perkara-perkara baru yang ada padanya. Wa hadhi a'rad wal a'rad la taqumu illa bi jismin. Dan a'rad ini maksudnya sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah ini tidak bisa berdiri di sendiri, tetapi dia ada pada suatu jasad, jasmani. Maka tauhid di sisi mereka, ya, orang-orang sesat ini mengatakan harus dibersihkan Allah dari sifat-sifat tersebut. Maka segera mereka tolak, ingkari sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dalil mereka mensucikan Allah. Mereka mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari perkara-perkara yang baru, yang makhluk hadis tersebut. Naam. Fayaz'umun annahum nazzahullaha 'an dzalika bina'an 'ala hadhihi al-falsafati al-khabithah allati hiya yanbu'u ad-dhalali wal fitan. Mereka menyangka, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka, mereka menyangka diri-diri mereka telah mensucikan Allah dari perkara-perkara yang jelek tersebut berdasarkan atas filsafat yang rusak, yang buruk ini, yang merupakan mata air, sumber utama dari kesesatan dan fitnah-fitnah. Fasifatullahi taliqu bijalalihi laysat kasifatil makhlukin wala nusammiha a'radan. Kata beliau al-Syeikh al-Alamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, tidak seperti sifat-sifat makhluk. Oleh karena itu kita tidak boleh menamai sifat-sifat Allah dengan a'rad. Iya. Wahum sammauha a'radan liyanfuha wa yu'attiluha. Sedangkan mereka, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka tersebut, menamai sifat-sifat Allah dengan a'rad dengan tujuan untuk menolak, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya laysat a'radan wa innama hiya sifatu kamalin. Dan yang benar, sifat-sifat Allah bukan a'rad. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna. Wa min hadhihi sifati sifatul kalam. Dan di antara sifat ini, di antara sifat-sifat Allah adalah sifat al-kalam, berbicara. Idh takallama Allahu bil Qur'ani wa takallama bit Tawrah wa takallama bil Injil. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dengan Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an tersebut adalah kalam Allah, pembicaraan Allah, dan juga Taurat dan juga Injil. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perintah Allah, jika dia menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan padanya, kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi apapun yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal makhluqatu kulluha khuliqat bikalamihi Subhanahu wa taala. Setiap makhluk-makhluk adalah diciptakan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Fa rabbuna subhanahu mausufun bil kalami qadiman fil azal wa yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, yang merupakan sifat yang telah ada, tidak ada yang mendahulunya. Wa yatakallamu mata syaa', dan Allah berbicara kapanpun Dia kehendaki dan jika Dia menghendakinya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Khalaqal asya'a kullaha bikalamihi. Khalaqas samawati wal ardhin wal aradhin wal jannah wan nar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan kalamnya. Allah menciptakan langit-langit, bumi-bumi, surga dan neraka. Hadhihi al-makhluqat khalaqaha Allah tabaraka wa ta'ala bikalamihi subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk ini Allah ciptakan dengan kalamnya. Wa kalamuhu sifatun qa'imatun bidhatihi taliku bijalalihi wa huwa yatakallamu mata sya'a wa idha sya'a. Kalam Allah, firman Allah adalah sifat. Di antara sifat-sifat Allah, kalam Allah adalah sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Wa huwa yatakallam mata sya'a wa idha sya'a. Dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapanpun Dia kehendaki. Dan jika Dia menghendaki, maka Allah akan berbicara. Qala Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya, katakanlah, kalau seandainya lautan menjadi tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Allah, niscaya lautan tersebut akan kering sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kita datangkan semisal dengan lautan tersebut sebagai tinta-tinta yang lainnya, tidak akan mampu menulis ya kalimat-kalimat Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Wa min hadzal kalam kalamullah al-Qur'an wa kutubuhu al-munazzalah. Dan di antara kalam Allah ya, di antara kalam Allah adalah Al-Qur'an dan kitab-kitabnya yang telah Allah turunkan sebelumnya, Taurat, Injil. Iya. Asyahid, sisi pendalilan atau yang penting dari pembahasan ini, ya, setelah kita ketahui tadi, ya, syubhat-syubhat yang mengantarkan kepada bid'ah, kesesatan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, yang itu merupakan kekufuran, ya. Dan yang benar adalah Al-Qur'an kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Naam. Asy-syahid, kata beliau Fadilatul Syekh hafizahullah, anna al-mu'tazilah wal jahmiyah wa tabi'ahum al-khawarij wa ghairuhum yaqulun. Ya, yang penting diambil dari keterangan yang telah lalu, ya, bahwasanya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari kalangan Khawarij dan yang lainnya, mereka berkata, inna kalam Allahi makhlukun. Bahwasannya, kalam Allah, firman Allah adalah makhluk. Jadi, mukaddimah yang panjang tadi, dengan perkataan-perkataan filsafat yang rancu tadi, mengantarkan pada kesimpulan mereka, orang-orang Jahmiyah, ya, dan Mu'tazilah, dengan perkataan dan akidah mereka, bahwasannya kalam Allah, firman Allah adalah makhluk, kata mereka. Kata beliau Al-Syekh Rabi' hafizahullah, wa hadza kufrun, dan ini adalah kekufuran. Perkataan keyakinan Al-Qur'an makhluk adalah kekufuran, wal iyad billah. Li'annahu raddun li ikhbarillahi tabaraka wa ta'ala annahu takallama wa yatakallamu bihadzal Qur'an. Karena ini berarti penolakan, pengingkaran terhadap kabar-kabar Allah. Khabar-khabar Allah tabaraka wa ta'ala yang mengabarkan bahwasanya Dia Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah firman Allah. Kama fi qawlihi subhanah. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Thumma ablighu ma'manah. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Surat At-Taubah ayat ke-6. Di awal ayat sangat jelas sekali, perhatikan. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan padanya hatta yasma'a kalam Allah. Sisi pendidikannya ini. Ya, agar mereka mendengar kalamullah, firman Allah, Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Iya. Fasammahu kalam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menamai Al-Quran kalam Allah, firman Allah. Wa qawluh, wa qawlihi, dan sebagaimana dalam firmannya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajak Musa alaihi salam berbicara secara langsung. Wasammahu qawlan, wasammahu haqqan, wasammahu tanzilan, wasammahu kitaban, kullu hadhihi min asma'il Qur'an. Kata beliau fadilatul syekh Rabi' hafizahullah, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menamakan Al-Qur'an dengan qawl, ucapan, ucapan Allah. Dan Allah menamai Al-Qur'an al-haq, dan Allah menamai Al-Qur'an tanzil, dan Allah menamai Al-Qur'an kitab. Iya. Dan ini semua adalah nama-nama dari Al-Qur'an. Sisi pendalilannya, Allah menamai Al-Qur'an sebagai kalamnya, firman-Nya. Berarti yang mengatakan Al-Qur'an makhluk telah mengingkari ya pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Barang siapa yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Wal'iyadu billah. Nas'alullaha as-salama wal'afiyah fid dunya wal'akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekurangan dan kekeliruannya datang dari kekurangan yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadalu barakallahu fikum.